pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sudarlun, berita siang edisi hari ini Selasa 22 Agustus 2017 dibacakan Ardiansyah dan Fea Artega. Kautsar dari Partai Aceh dan Samsul Bahri dari PNA ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ungkap kasus Salsa, polisi periksa 11 orang saksi. Waspada alat penghemat listrik yang beredar di pasaran. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, dua anggota DPR Aceh dari partai berbeda, Kautsar dari Partai Aceh dan Samsul Bahri dari Partai Nangro Aceh, mengajukan permohonan judicial review atau ZR terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Pembacaan permohonan gugatan disampaikan Selasa pagi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Kuasa hukum pemohon Kamarudin mengatakan materi permohonan atau gugatan terkait dengan dibatalkannya dua pasal UUPA oleh Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kedua pasal tersebut adalah pasal 57 dan pasal 60 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pasal itu mengatur tentang Panitia Pengawas Pemilih Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Aceh. Sudarlun, Satreskrim Polres Pidie telah memeriksa 11 saksi untuk mengungkap kasus dugaan penganiayaan terhadap Salsa Sabila berusia 2 tahun. 11 saksi yang telah diperiksa penyidik kepolisian dilakukan di lokasi berbeda, yakni di ruang penyidik Satreskrim Polres Pidie, RSU Tengku Cik Ditiru Sigli, dan Polsek Tangse. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Kapolres Pidie AKBP Andi Nugraha Setiawan Siregar mengatakan dari hasil keterangan 11 saksi kepada polisi, belum adanya indikasi penganiayaan yang dilakukan ibu kandung Salsa, Cud Ainul Mardia, dan Saiful Ikhwan, ayah tiri bocah itu. Kapolres Andi merincikan nama-nama saksi telah diperiksa berjumlah 11 orang. Mereka adalah Nuraini Ismail, wawaknya Salsa, Tarmizi Sulaiman, pamannya Salsa, T. Junaidi, Sekdes Gampung Gerung Seke, dan Abu Bakar Tuhapet Gampung. Lalu Cud Ainul Mardiah, ibu kandung Salsa, Saiful Ikhwan, ayah tiri Salsa, Rahmani Zulkifli, saksi yang melihat kecelakaan sepeda motor, Dr. Ihsan SPOT, dokter yang menangani Salsa, Marzuki, mantri, Kadir, mantri, dan Kamalia, tukang urut. Lanjut Andi, polisi akan mencari saksi lain yang dinilai adanya kaitan dalam kasus bocah 2 tahun itu. Termasuk polisi memintai keterangan kembali pada Tarmizi, paman Salsa. Tarmizi akan diperiksa setelah polisi menggelar hasil keterangan 11 orang saksi. Sudarlun, pelanggan PLN dihimbau tak tertipu alat penghemat listrik yang kini beredar luas di pasaran. Penggunaan alat tersebut diyakini sia-sia sebab tidak mampu mengurangi tagihan listrik warga, maka dari itu waspadalah. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Hal tersebut disampaikan manajer PLN Area Banda Aceh Wahyu Hadi Rauzi. Ia mengatakan seorang warga Janto Aceh Besar pada 5 Juli lalu melaporkan bahwa ia telah ditipu oleh pria yang mengaku petugas PLN yang menjual alat tersebut. Belakangan ini penjualan alat-alat penghemat listrik yang disebut-sebut direkomendasikan pihak PLN marak terjadi. Menurutnya alat seperti itu tidak bisa digunakan untuk menghemat listrik. Wahyu menghimbau pelanggan agar tidak terkecoh dengan keunggulan yang tertulis di kemasan produk. Sebab pada kasus yang dialami warga Janto, ia malah membayar lebih mahal tagihan listrik bulanan. Selain itu disebutkannya bahwa satu unit mampu bekerja untuk seluruh instalasi rumah. Alat tersebut dapat digunakan langsung dengan cara memasang colokannya pada stop kontak listrik. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaron aparat TNI Kodim Gailuas temukan ganja kering tak bertuan sebanyak 300 kg dikemas dalam 9 karung dari sebuah mobil Avanza di kawasan Agusen, lintasan Blangkejeren menuju Kota Cane, Senin sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Blangkejeren, Residan melaporkan. Ganja kering siap edar yang ditemukan petugas unit Intel Kodim dari sebuah mobil Avanza BK1565VN ditinggalkan pemiliknya di pinggir jalan lintas Blangkejeren, Kuta Cane. Bahkan sebelumnya mobil yang mengangkut ganja ditinggalkan pemiliknya tersebut sempat dikejar aparat TNI. Dandim 0113 Galus Letkol Infantri M. Faizal Nasution mengatakan personil melakukan patroli keliling dan mencurigai sebuah mobil yang melintas dari Blangkejeren arah Kuta Cane sehingga sempat diminta berhenti. Namun pengemudi tancap gas dan melarikan diri. Lalu ditemukan ganja kering sebanyak 9 goni atau sekitar 300 kg. Sidaron tes keperawanan yang masih banyak dilakukan aparat pemerintah di Afghanistan mendorong Komisi Independen Hak Asasi Manusia di negara tersebut untuk menyerukan lagi dihentikannya praktik tersebut. BBC Indonesia melansir. Komnas HAM Afghanistan menyatakan tes tersebut ditujukan untuk mengetahui apakah selaput dara masih utuh. Hal tersebut berdampak buruk secara psikologis dan pada praktiknya tidak berbeda dengan pelecehan seksual. Pemaksaan tes keperawanan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka mengatakan polisi di ibu kota Kabul dan kota-kota besar lain sering menahan perempuan-perempuan muda yang ditemukan tengah berduaan dengan lelaki lain atau yang dituduh kabur dengan kekasih lalu memaksa mereka untuk menjalani tes keperawanan yang dikatakan sangat intrusif. Polisi di Afghanistan hingga Senin tidak bersedia memberikan komentar atas seruan Komnas HAM. Haji 2017. Sidarul Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta pemerintah Saudi melalui Mesasah Asia Tenggara untuk memperbanyak konter atau gerai tempat pembayaran dam atau denda. Liputan 6 lansir. Diketahui pemerintah Saudi mengeluarkan aturan baru dengan memperketat mekanisme pembayaran dam. Aturan itu melarang pembayaran dam selain di tempat resmi yang telah ditentukan. Pada aturan baru yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi, pembayaran dam dilakukan dengan membeli kupon dari voucher penyembelihan seharga 450 rial Arab Saudi. Sidaron Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia Daerah Kerja Mekah, Nasrul Jasam, memastikan tidak ada kebakaran besar di Hotel Pemandukan Jamaah Haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi pada Senin pagi. Liputan 6 lansir. Nasrullah mengakui kebakaran kecil sempat terjadi di Hotel 608 atau tepatnya di Rawabi Mina Hotel Shishah Raudah. Namun api dapat segera dipadamkan dan tidak ada evakuasi Jamaah Haji Indonesia. Kebakaran terjadi karena ada jamaah haji yang membuang puntung rokok di kardus yang berisi sampah dan kain ihram di tangga darurat hotel. Sempat ada api kecil namun bisa langsung dipadamkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Selasa 22 Agustus 2017. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.